Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Akhwatul iman azanallahu wa iyyakum, para pendengar Radio Roja Bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini, hari Selasa tanggal 6 Rajab 1435 Hijriah atau juga bertepatan dengan tanggal 6 Mei tahun 2014 Masehi, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Radio Roja Bandung yang kami pancarkan dari Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Insyaallah di pagi hari ini, hari Selasa, akan diadakan acara siaran langsung dari studio Radio Roja Bandung yang akan disampaikan kajian sebagaimana biasa setiap hari Selasa pagi, pembahasan kitab Usulul Tsalatsah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah insyaallah pada pagi hari ini akan dilangsungkan secara langsung, yang akan kami siarkan secara langsung kajian ini, karena sudah beberapa Selasa kita tidak melakukan siaran langsung dikarenakan ada beberapa kendala, kerusakan terkena petir dan juga uzur Ustadz mengisi kajian di luar kota. Dan pagi hari ini insyaallah kita akan kembali mendengarkan kajiannya secara langsung di studio Radio Roja Bandung ini. Dan radio dan siaran ini insyaallah akan diikuti juga, akan dirilai oleh saudara-saudara kita yang ada di kota Cirebon melalui radio kita 94,3 FM Cirebon, dan mudah-mudahan juga Radio Islamic Center Binbaz 107,8 FM Yogyakarta juga masih bisa bergabung, karena saat ini juga kami lihat Skype-nya masih belum online. Dan juga dari Cianjur melalui radio Albayan 107,7 FM Cianjur. Insyaallah pagi hari ini akan mengikuti kajian pembahasan kitab Usulul Tsalatsah yang pembahasan terakhir masih membahas tentang kematian malaikat. Dan kita akan buka interaksi tanya jawab nanti di akhir, di ujung acara ini setelah Ustadz menyampaikan materinya, dan kita bisa berinteraksi. Silahkan Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaannya yang berkaitan dengan pembahasan Ustadz nanti, bisa melalui telepon di nomor 022-868-62637, sekali lagi di nomor 022-868-62637, atau juga melalui SMS di nomor 081-1227-1476. Sekali lagi di nomor 081-1227-1476. Akhwatul iman azanallahu wa iyyakum, kami masih menunggu kedatangan Ustadz di studio Radio Roja Bandung. Dan pada para pendengar sekalian, kami ucapkan selamat mendengarkan kajian ini. Nanti insyaallah setelah Ustadz tiba di studio Radio Roja Bandung, dan pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan ucapan syukur, ucapan terima kasih kami kepada para pendengar Radio Roja Bandung atas segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhtal iman azanallahu wa iyyakum, para pendengar Radio Roja Bandung sekalian. Alhamdulillah Ustaz sudah tiba di studio Radio Raja Bandung ini, dan kita akan ikuti kajiannya. Sekali lagi, kajian ini dilangsungkan secara langsung dari studio Radio Raja Bandung, pembahasan kitab Usul Salasah, dan saat ini juga diikuti oleh saudara-saudara kita yang ada di Cirebon melalui radio kita 94,3 FM Cirebon, dan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur melalui radio Albayan 107,7 FM Cianjur, juga yang dari Yogyakarta melalui radio Islamic Center Binbad 107,8 FM Yogyakarta. Mudah-mudahan juga bisa bergabung nanti. Dan kami sapa terlebih dahulu kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi Ustaz? Alhamdulillah baik. Bagaimana juga Muzayyin sama Farid, baraik saja? Alhamdulillah Ustaz. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan siaran secara langsung Ustaz ya, setelah ya, beberapa Selasa kita ada kendala ya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan materi kajiannya, dan faljatafadhal masykuru Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pendengar Radio Roja Bandung di gelombang 1476 AM, juga para pendengar radio kita Cirebon di frekuensi 94,3 FM, juga Radio Albayan Cianjur di 107,70 FM, dan Radio Islamic Center Binbas di 107,8 FM Yogyakarta. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa secara live untuk melanjutkan kajian kita tentang para malaikat. Pada beberapa kali pertemuan yang lalu, beberapa Selasa yang lalu, kita sudah melihat apakah malaikat bisa terlihat ataukah tidak, sudah kita terangkan beserta penjelasannya secara rinci. Sekarang kita akan membahas matinya para malaikat. Di antara keagungan Allah dan kesempurnaan kerububiahan Allah adalah Allah Esa atau satu-satunya dalam hal keabadian. Tidak ada yang abadi selain Allah Azza wa Jalla. Selain Allah akan binasa, akan hancur, akan mati. Sebagaimana firman Allah dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surah Al-Qasas 88 Allah berfirman, "Kullu syai'in halikun illa wajha." Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah. Juga dalam Ar-Rahman ayat 26 dan 27 Allah berfirman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Semua yang ada di muka bumi ini akan binasa, dan akan abadilah wajah Allah yang memiliki kemuliaan. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat tersebut, kata beliau, yukhbiru ta'ala anna jami'a ahli al-ard sayadhhabun wa yamutun ajma'un. Kadzalika ahli as-samawati illa ma syaa Allah. Wa la yabqa ahadun siwa wajhil karim. Fa inna Rabb ta'ala wa taqaddasa la yamutu bal huwal hayyul ladzi la yamutu abada. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa semua penghuni bumi akan pergi dan mati semuanya. Demikian juga penghuni langit. Kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Dan tidak ada yang tersisa satu makhluk pun. Kecuali hanya wajah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang maha tinggi dan maha suci tidak akan pernah mati. Bahkan dia hidup yang tidak diakhiri dengan kematian. Di dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68, Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa'idhahum qiyamun yandurun. Lalu ditiuplah sangkakala. Ini ditiup sangkakala yang pertama, menghancurkan alam jagat raya. Maka matilah semua yang ada di langit. Semua yang ada di langit siapa? Para malaikat. Dan semua yang ada di bumi. Kita, jin, binatang dan semuanya. Illa man syaa Allah, kecuali beberapa makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Ada berapa makhluk yang tidak mati dengan tiupan sangkakala yang pertama. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiuplah untuk yang kedua kalinya. Fa idzahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba semua makhluk itu bangkit, berdiri dan menunggu, menunggu hisab. Jadi ayat ini ada mengecualikan beberapa makhluk tidak mati setelah ditiupnya sangkakala yang pertama. Siapa yang tidak mati itu? Berkata Syekhul Islam, wa amal istisna'u fahuwa mutanawilun liman fil jannah minal huril in. Fa inal jannata laysa fiha mautun wa mutanawilun li ghairihim wa la yumkinul jazmu li kulli man istasnahu Allah fa innallaha atlaqa fi kitabih. Adapun orang yang dikecualikan. Yang dikecualikan dari kehancuran ya setelah ditiupnya sangkakala tadi, maka itu mencakup semua orang yang ada di surga berupa bidadari-bidadari surga dan wildan-wildan. Pelayan-pelayan surga. Karena apa? Karena di surga itu tidak ada lagi kematian. Dan juga mencakup makhluk lain yang tidak bisa kita pastikan siapa saja yang Allah kecualikan, karena Allah pun memutlakan penjelasannya dalam kitabnya. Memutlakan itu artinya hanya menyebut secara umum, tanpa ada rincian tentang siapa yang dikecualikan tersebut. Oleh karena itulah, maka beberapa makhluk yang tidak mati setelah ditiupnya sangkakala tersebut, makhluk tersebut tidak bisa kita pastikan siapa saja karena Allah pun tidak memastikannya. Hanya menjelaskan secara umum, secara mutlak semata-mata. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat tadi, hadhihi nafkhah hiya tsaniyah wa hiya nafkhatus sa'iq. وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله كما جاء مصرحا به مفسرا في حديث السور المشهور ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت وينفد الحي القيوم الذي كان أولا wa huwal baqi akhiran biddaimumah wal baqa. Kata Imam Ibnu Katsir, tiupan tersebut adalah tiupan kematian yang membuat mati semua yang hidup, baik yang di langit maupun yang di bumi. Kecuali ada beberapa makhluk yang tidak mati, sebagaimana dijelaskan dan ditafsirkan di dalam hadis yang masyhur tentang hal itu. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirahnya menjelaskan ada lagi bahwa yang tidak mati di antara tiga malaikat, Malakul Maut, Jibril dan Mikail. Nah, tapi setelah ya semuanya mati kecuali tiga malaikat ini, kemudian dicabutlah ruh para malaikat yang tersisa. Sehingga yang paling akhir matinya adalah Malakul Maut. Setelah Malakul Maut juga dimatikan, maka yang ada hanyalah Allah Azza wa Jalla. Dialah yang awal, dan keberadaan Allah tidak diawali oleh ketiadaan, dan dia juga yang paling akhir, yang kehidupan Allah juga tidak akan diakhiri oleh ketiadaan. Dialah Allah yang terus-terus ada abadi sepanjang masa. Ketika ditanya tentang matinya para malaikat, berkata Syekhul Islam, "Alladhi alaihi aktsarun nas anna jami'al khalqi yamutun hatta al-malaika wa hatta al-malakul maut. Wallahu subhanahu qadirun ala ayyumitahum thumma yuhyihum kama huwa qadirun ala imatatil bashar wal jin thumma ihyahum." Kata Syekhul Islam, pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama adalah bahwa semua makhluk itu mati, termasuk juga para malaikat, bahkan malakul maut. Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa mematikan mereka, kemudian menghidupkan mereka kembali. Sebagaimana Allah mampu juga mematikan jin dan manusia, kemudian menghidupkan kembali. Allah berfirman, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ. Allah lah yang memulai ciptaan, kemudian Allah akan mengembalikan ciptaan itu menjadi mati lagi. Dan itu sangat enteng, sangat ringan, sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, di dalam sebuah hadis yang sahih dari banyak sahabat, disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, "Inna allaha idha takallama bil wahyi akhadal malaikata mithlul ghash." وفي رواية إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا. Apabila Allah berbicara dengan wahyu, maka para malaikat pingsan. Kalau Allah berbicara, malaikat pingsan. Dalam riwayat lain, apabila para malaikat mendengar firman Allah, mereka pingsan. Jadi, kalau dalam hadis ini dikatakan malaikat mengalami pingsan, maka sangat mungkin malaikat pun mengalami kematian. Berdasarkan hal itulah, maka para malaikat sama dengan jin dan manusia, mereka juga akan mati dan juga akan dibangkitkan lagi. Akan tapi kita tidak tahu apakah para malaikat itu ya matinya sebelum ditiupnya sangkakala yang kedua, ataukah kapan? Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihlakum. Tidak ada keterangan tentang masalah itu, tapi ayat-ayat dan hadis-hadis mengisyaratkan para malaikat pun dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla, akan tetapi kemudian dihidupkan kembali setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah penjelasan tentang kematian para malaikat. Kemudian bagaimanakah akhlak para malaikat? Akhlak para malaikat diterangkan dalam banyak ayat dan hadis. Malaikat itu utusan Allah dan makhluk terdekat dengan Allah. Yang namanya utusan tidak boleh memalukan pihak yang mengutus. maka utusan itu pasti terbaik. Utusan di kalangan manusia, yaitu para nabi, para rasul, itu manusia terbaik di setiap zamannya. Para malaikat, utusan Allah, pasti dimuliakan oleh Allah. Allah menciptakan mereka di atas akhlak yang sangat mulia. Dan ini termasuk nikmat Allah yang paling agung bagi hamba-hambanya. Sekarang, jangankan umpamanya utusan Allah di kalangan para malaikat. Utusan Allah di kalangan manusia, yaitu para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, itu oleh Allah dibekali dengan akhlak yang mulia. Paling mulia dibanding kemuliaan akhlak siapapun. Dalam Al-Quran Surah Al-Qalam ayat yang keempat, Allah berfirman, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari bangsa kalian, bangsa manusia. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Utusan kami ini, kata Allah, azizun alaihi ma'anitum. Sungguh berat bagi dia penderitaan yang kalian alami. Kalau kalian menderita, Nabi tersebut lebih menderita melihat penderitaan kalian. Harisun alaikum, sangat bersungguh-sungguh memberikan kebaikan kepada kalian, bil mu'minin ra'ufur rahim, dan kepada orang-orang mukmin, Rasul ini ra'uf dan rahim. Juga dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini, hai Muhammad, benar-benar memiliki akhlak yang sangat agung. Jadi akhlak yang sangat mulia merupakan nikmat yang sangat agung. Pahalanya di sisi Allah juga besar. Dan kemuliaan akhlak ini tidak akan bisa diraih, dijangkau, kecuali oleh orang-orang yang memiliki keberuntungan yang sangat besar. Itu manusia. Apalagi para malaikat. Maka Allah menjelaskan beberapa akhlak malaikat dalam Al-Quran. Di antaranya, dalam surah Ambasa, ayat 15 dan 16, Allah berfirman, bi'aidi safarah kiramim bararah. Di tangan safarah. Yang dimaksud safarah di sini para malaikat. Kiramim bararah. Malaikat ini kiram dan bararah. Apa makna kiram dan makna bararah? Berkata Al-Imam Ibnu Katsir, ai khuluquhum karimun hasanun syarifun wa akhlaquhum barah tahirah kamilah. Wa minha huna yanbaghi li hamil Qur'an ay yakuna fi af'alihi wa aqwalihi 'ala as-sadadi war-rasyad. Makna kiramim bararah, akhlak mereka itu mulia, bagus, sangat agung. Akhlak mereka bagus dan suci serta sempurna. Dari sinilah, maka setiap orang yang membawa Al-Quran, pengembang Al-Quran, pengemban Al-Quran, penyampe Al-Quran, harus memiliki akhlak-akhlak yang seperti itu. Makanya orang yang pertama kali menyampaikan Al-Quran kepada manusia lain, yaitu Nabi Muhammad SAW, akhlaknya terlebih dahulu sudah mulia. Demikian juga para malaikat. Disebutkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirum bih ma'a safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'uhu wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Orang yang membaca Al-Quran secara mahir, bagus, baik, maka dia akan disatu golongankan dengan as-safarah, al-kiram, al-bararah. Itu golongan para malaikat yang mulia lagi baik. Adapun orang yang masih belajar membaca Al-Quran dan merasa berat ketika membacanya, maka bagi dia akan memperoleh dua pahala. Jadi di dalam hadis ini ada penjelasan bahwa orang yang mahir membaca Al-Quran akan disatukan beserta para malaikat yang mulia serta baik. Oleh karena itulah, maka kita lihat sifat malaikat yang diterangkan di dalam Al-Quran yang disebut dengan sebutan kiram dan bararah. Minimal ada dua akhlak yang mulia yang diterangkan di dalam ayat ini saja. Akhlak-akhlak lainnya diterangkan dalam ayat-ayat lain. Dalam ayat ini ada dua akhlak malaikat. Pertama, kiram. Kiram maknanya atau berasal dari kata karam. Karam ini akhlak yang sangat mulia dan agung. Orang yang memilikinya selalu mengajak kepada kebaikan dunia akhirat. Berkata Ar-Raghib Al-Asbahani dalam kitab Al-Mufradat ketika menjelaskan makna al-karam. Kata beliau, al-karamu ismun lil akhlaq wal fi'alil mahmudah wal karam la yuqalu illa alal mahasinil kabirah. Karam ini sebutan untuk akhlak dan perbuatan yang sangat terpuji. Karam tidaklah dikatakan kecuali kepada orang yang memiliki kebaikan yang besar dan banyak. Berkata Ibnul Athir di dalam kitab An-Nihayahnya, beliau menyatakan Al-Karim Al-Jami li anwa'il khair wa syaraf wal fadha'il. Karim itu mencakup atau akhlak yang mencakup seluruh jenis kebaikan, kemuliaan dan keutamaan. Allah Azza wa Jalla telah menjadikan para malaikat itu memiliki akhlak ini dan merizkikan kepada mereka kemuliaan yang agung karena dekatnya mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mereka itu mengemban tugas-tugas yang agung, yang tugas ini tidaklah layak dimiliki kecuali oleh makhluk yang disifati dengan sifat-sifat yang sangat mulia. Dan Allah sendiri menegaskan bahwa para malaikat itu disebut bal ibadu mukramun. Mereka itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Karena memang sifatnya juga sangat-sangat-sangat mulia. Oleh karena itu, berkata para ulama ketika menjelaskan bab ini, wa man arada tahsila hadzal khuluq asy-syarif fa'alaihi bittaqwallahi azza wa jalla. Fa'innaha miftahu kulli khairin wa kullama izdada taqwa izdada raf'atan wa syarafan fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menginginkan kemuliaan atau akhlak yang mulia ini, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena takwa itu kunci semua kebaikan. Setiap kali ketakwaan seseorang bertambah, maka akan bertambah juga ketinggian, kemuliaan, keagungan dia di dunia dan akhirat. Inilah akhlak yang pertama, al-karam, yang dimiliki oleh para malaikat. Kedua, al-bar. Bararah. Berasal dari kata al-bir dengan dikasrahkannya huruf ba. Al-birru maknanya al-khairu wal-fadlu. Kebaikan dan keutamaan. Itu makna bir. Orangnya atau pelakunya disebut bar dengan dipanjangkannya ba. Bar, makna al-bar, as-sadiqut taqi. Yaitu makhluk yang benar atau jujur dan bertakwa. Lawannya adalah fajir. Al-bar ini jamaknya adalah bararah. Berkata Raghib Al-Asbahani, al-birru at-tawassufil khair. Albirru itu luas di dalam kebaikan. Jamaknya bar. Jamak bar adalah abror dan bararah. Bar jamaknya bisa abror, bisa bararah. Tapi ketika Allah menjelaskan manusia-manusia yang baik, Allah mengungkapkannya dengan ungkapan abror, jamak dari bar. Seperti dalam Al-Quran Surah Al-Infitur ayat yang ke-13, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang abror, ini manusia, lafi na'im, benar-benar dia berada dalam kenikmatan. Tapi ketika Allah mensifati atau menerangkan sifat malaikat, Allah menyatakan kiramim bararah, tidak abror. Jadi bararah khusus untuk para malaikat, abror untuk manusia. Mana yang lebih utama, lebih bagus? Bararah. Disebut annahu ablag min abror. Bahwa bararah itu lebih sempurna, lebih balagoh daripada abror. Abror jamak dari bar, sedangkan bararah lebih mubalaghah lagi, seperti umpamanya adal lebih ablag dari adil. Berkata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, al-birru yutlaqu ala ma'nayain. Al-birru maknanya ada dua. Pertama, mu'amalatul khalqi wal ihsan ilaihim. Pertama, makna bir di sana adalah bermuamalah dengan makhluk lain dan berbuat baik dengan mereka. Bermuamalah, bergaul dengan orang lain dan memberikan kebaikan, berbuat baik. Itu yang pertama. Kedua, yuradu bihi fi'lu jami'i ta'at al-zahirah wal-batinah. Makna bir yang kedua adalah melakukan seluruh ketaatan baik zahir ataupun batin. Jadi kepada Allah taat, kepada sesama makhluk berbuat baik. Itu makna bir. Dan kedua makna ini ada dalam diri para malaikat. Mereka taat kepada Allah Azza wa Jalla. Beribadah secara maksimal, tunduk patuhnya secara sempurna. Tidak pernah mereka bermaksiat kepada Allah walaupun hanya sedikit. Selalu melakukan apa saja yang Allah perintahkan. Itu kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah maksiat walaupun sedikit kepada Allah Azza wa Jalla. Malaikat itu maksum dari kesalahan. Itu kepada Allah. Adapun kepada sesama makhluk, khususnya kepada orang-orang mukmin, para malaikat melakukan banyak kebaikan, mencintai orang-orang mukmin, berbuat baik kepada Bani Adam, dan seabrek kebaikan lainnya yang tidak bisa kita hitung saking banyaknya. Apa saja kebaikan yang dilakukan oleh para malaikat kepada manusia sangat banyak. Kebaikan pertama adalah du'auhum wa istighfaruhum lana. Para malaikat mendoakan dan memintakan ampun untuk kita. Asal kita beriman, itu kena loh dengan doa para malaikat. Coba perhatikan Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 43. Allah berfirman, huwalladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah Allah yang selalu bersolawat kepada kalian, juga para malaikatnya. Allah bersolawat, para malaikat juga bersolawat. Untuk apa? Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Dan efek dari doa para malaikat dan istighfar para malaikat untuk manusia mengakibatkan turunnya hidayah Allah kepada kita. Allah mengistiqomahkan kita. Allah menuntun kita ke jalan yang lurus. Coba perhatikan Al-Quran ayat 7 sampai ayat 9 dari surah Al-Mu'min atau surah Ghafir. Surah ke-40, Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Kata Allah Azza wa Jalla, dan para malaikat yang memikul arasy serta para malaikat yang ada di sekitar arasy. Ini jumlahnya enggak terkira, banyak. Mereka bertasbih, memuji Allah dan beriman kepada Allah, dan mereka memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Coba lihat, para malaikat yang memikul arasy dan orang-orang malaikat-malaikat yang ada di sekitar arasy memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Mereka berkata, ya Allah, rahmat dan ilmu-Mu mencakup meliputi segala sesuatu. Maka ampuni orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mengikuti jalan-Mu. Pelihara mereka dari azab neraka jahim. Ya Allah, masukkan mereka ke surga Aden yang telah Engkau janjikan untuk mereka, bersama-sama dengan bapak-bapak, istri-istri, dan anak-anak mereka yang soleh. Jadi yang didoakan oleh malaikat tidak hanya orang beriman saja, bapaknya, orang tuanya, termasuk ibunya tentu saja, istrinya, anak-anaknya, cucunya ke bawah, didoakan. Masukkan mereka ke dalam surga, surga Aden yang Allah janjikan untuk mereka. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Aziz dan Maha Hakim, dan pelihara mereka dari azab. Sebab siapa orang yang Engkau pelihara mereka dari azab pada hari itu, berarti Engkau telah merahmatinya. Dan itu sebuah keberuntungan yang sangat agung. Coba perhatikan ayat yang barusan. Wallahi, itu merupakan seagung-agung kebaikan para malaikat untuk kita. Sehingga mereka itu mendoakan, memintakan ampunan bagi kita dan mendoakan surga bagi kita. Bukan hanya kita semata-mata, tapi orang tua kita, istri kita, anak-anak kita juga sama oleh para malaikat didoakan agar masuk neraka surga Aden. Ini yang pertama tuh. Kedua, kebaikan malaikat kepada kita menyampaikan wahyu Allah Azza wa Jalla kepada manusia, kepada para nabi dan para rasul, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Coba perhatikan Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, Allah berfirman, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Demikianlah kami telah wahyukan kepadamu, hai Muhammad, ruh dari perintah kami. Yang dimaksud ruh di sini adalah Al-Quran. Kami wahyukan kepadamu, hai Muhammad, ruh. Yang dimaksud ruh di sini Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut ruh? Karena fungsinya seperti ruh. Menghidupkan hati yang sudah mati. Sama dengan Al-Quran juga disebut syifa, yang artinya obat, karena fungsinya sebagai obat. Sama Al-Quran juga disebut nur, yang artinya cahaya, karena fungsinya adalah menerangi seperti cahaya. Juga Al-Quran disebut hudan, yang artinya petunjuk, karena fungsinya menunjuki, memberikan petunjuk. Nah, dalam ayat ini Allah menyebut Al-Quran dengan sebutan ruh. Kami telah wahyukan kepadamu, hai Muhammad, ruh dari sisi kami. Ruh yang dimaksud di sini Al-Quran. Ma kunta tadrimal kitab walal iman. Sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Tapi Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai nur yang kami telah memberikan petunjuk kepada hamba-hamba yang kami kehendaki. Sungguhnya engkau maha pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Siapa yang menyampaikan Al-Quran ini kepada manusia? Para malaikat. Termasuk kelak di akhirat, para malaikat akan memberikan syafaat kepada manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-28, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Para malaikat tidak akan memberi syafaat kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah ridhai. Yang Allah ridhai diberi syafaat oleh para malaikat. Nanti kita akan lebih mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kebaikan para malaikat ketika kita membahas bagaimana interaksi para malaikat dengan manusia. Nanti akan kita bahas dalam bab yang khusus tentang masalah itu. Jadi kesimpulannya, al-birru al-ihsan ilal khalq. Al-birru itu berbuat baik kepada sama makhluk. Wal khairul fadlu min sifatil malaikah. Dan kebaikan dan keutamaan termasuk di antara sifat-sifat para malaikat. Wa huwa khuluqun fadilun syarifun. Nah, ini sebuah akhlak yang sangat utama, sangat mulia. Wajib kita meyakini hal itu dan menetapkan sifat-sifat itu sebagai bagian dari sifat malaikat. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla pun menyebut malaikat dengan sebutan kiramim bararah. Inilah akhlak malaikat yang kedua. Yang pertama al-karam, yang kedua al-bir. Ada lagikah sifat malaikat yang lain? Banyak. Tapi sifat-sifat yang berikutnya nanti saja akan kita jelaskan di hari Selasa yang akan datang. Untuk hari Selasa pagi ini cukup sampai di sini saja dulu. Ya, kita masih punya sisa waktu yang cukup banyak, lebih dari 1 jam untuk bertanya jawab. Sengaja saya sisakan lebih banyak waktu agar pertanyaannya bisa lebih banyak, karena memang selama ini pertanyaannya sangat banyak sehingga tidak cukup waktu untuk membahas atau menjawab semuanya. Cukup sampai di sini, dan kepada Akhi Muzain dipersilakan untuk memandu tanya jawabnya. Alhamdulillah. Iya, syukran Ustaz atas materi yang telah disampaikan dan mudah-mudahan memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua yang mendengarkan. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Anda para pendengar Radio Raja Bandung untuk bisa bertanya melalui telepon di nomor 022-868-62637 atau bisa mengirimkan SMS maupun WhatsApp di nomor 081-1227-1476. Dan bagi para pendengar radio kita FM di nomor 085-210-943-943. Sekali lagi, bagi para pendengar radio kita FM Cirebon, Anda bisa mengirimkan pesan singkatnya melalui nomor 085-210-943-943. Dan nampaknya untuk pagi hari ini kita tidak diikuti oleh Radio Islamic Center Binbas, Ustaz. Dan juga bagi para pendengar Radio Albayan Cianjur, kami persilakan untuk juga bisa mengirimkan pesan singkatnya melalui nomor Roja di nomor 081-1227-1476 atau juga bisa melalui telepon di nomor 022-868-62637. Dan sudah ada penelpon yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Bapak? Ini dari Abu Raisa di Popo. Mangga Abu Raisa. Anak mau tanya. Nah, pernah ini mendengar dari orang Nasrani, katanya malaikat itu pernah marah juga dan diadab juga sama Allah. Apakah benar? Yang kedua, apa anak bekerja di orang non-muslim? Ya, tugasnya menjaga gitu rumahnya. Yang saya tanyakan, apakah saya harus tetap menunjukkan loyalitasnya kepada non-muslim ini, meskipun dia secara kadang terang-terangan menunjukkan kurang sukanya kepada Islam. Itu saja yang saya tanyakan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Abu Raisa. Ya. Kalau tadi yang pertama gimana pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama, apakah benar malaikat itu ada yang bersalah suruh menyampaikan wahyu tetapi tidak disampaikan wahyunya, terus diazab sama Allah Azza wa Jalla, itu kata orang Nasrani. Apakah benar di Islam ada seperti gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Umur Raisa di Abu Raisa di Kopo. Kopo, barakallahu fik. Iya. Iya, konsep malaikat menurut orang Islam dengan orang Nasrani beda, Pak ya. Karena memang keyakinannya beda, sumbernya beda, ya pasti yang lain-lainnya beda. Kalau menurut orang-orang Nasrani, ya, malaikat itu mungkin perempuan, bidadari, angel disebutnya. Kalau menurut kita enggak, Al-Quran jelas. Kalau menurut orang Nasrani, malaikat ada yang salah lalu diadab. Iya, itu versi mereka. Tapi menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah kita jelaskan, malaikat itu maksum. Tidak ada satupun malaikat yang maksiat. Tidak ada satupun malaikat yang durhaka. Ya, oleh karena itu, ya karena berbeda, ya, anu-anunya, sumbernya, keyakinannya, semuanya ya serba berbeda. Makanya, konsep malaikat antara menurut ajaran Islam dengan menurut orang Nasrani berbeda. Ya, jangankan itu, atuh, Allahnya aja berbeda. Menurut orang Nasrani, Allahnya itu ada tiga. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Ruhul Kudus. Menurut kita satu, hanya Allah saja, tidak punya anak. Ruhul Kudus juga hanya malaikat yang tidak boleh disembah. Jadi tidaklah heran apabila Allahnya aja berbeda gitu ya, malaikatnya berbeda, konsepnya kepada Nabi Muhammad dan Nabi Isa juga berbeda, semuanya berbeda, ya iyalah, ya. Biarkan mereka dengan keyakinannya yang batil, yang sesat, yang menyimpang, yang keliru. Kita tetap berpegang teguh kepada keyakinan kita. Ada enggak di kalangan umat Islam yang meyakini malaikat itu tidak menyampaikan wahyu? Kalau di kalangan umat Islam tidak ada. Tapi orang yang ngaku-ngaku Islam, tapi berkeyakinan malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu, ada. Yaitu orang Syiah, ahlakahumullah. Mereka itu kan meyakini Jibril ini khianat. Harusnya wahyu ini disampaikan kepada siapa? Kepada Ali. Ini malah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, khianat. Itu kata orang Syiah. Dan itu keyakinan yang mustahil, yang tidak masuk akal. Karena apa? Karena pertama, Allah menyebut malaikat Jibril dengan sebutan Ar-Ruhul Amin. Ruh yang terpercaya. Yang amanat, yang tidak khianat. Menurut si Syiah khianat, menurut Allah terpercaya. Kita percaya siapa? Percaya Allah tuh. Kedua, kalau toh benar malaikat Jibril itu khianat, harusnya kepada Ali, ini kepada Nabi Muhammad, Allah tahu enggak? Ya pasti tahu. Kok Allah diam aja? Ya pasti akan diazab, ya. Tapi ternyata tidak. Malaikat Jibril tidak diazab oleh Allah, tidak dimurkai, menunjukkan tidak khianat. Malah oleh Allah diberikan sebutan dengan sebutan Ruhul Amin. Nah, itu sih bukan Islam lagi. Orang Syiah itu Qur'annya beda, hadisnya beda. Malah kita lihat tokoh mereka menyatakan bahwa figur Nabi Muhammad selesai menurut orang Sunni dengan menurut orang Syiah beda juga. Semuanya beda, nabinya beda, Qur'annya beda, hadisnya beda. Ya itu agama baru, bukan Islam lagi. Tapi ngaku-ngaku Islam. Ya. Nah, oleh karena itulah, maka tidak boleh kita meyakini seperti keyakinan mereka. Ini yang pertama Abu Raisa ya. Bahwa malaikat itu menurut konsep ajaran Islam, gak benar itu khianat. Gak ada malaikat yang diazab. Kalau menurut konsep orang Nasrani, ya pastilah. Banyak perbedaan, jangankan tentang malaikat, tentang Allah saja mereka sudah berbeda dengan kita. Ya, biarkan mereka itu disesatkan oleh Allah dalam segala hal. Sesat dalam konsep rububiyah dan ilahiyah, pasti sesat juga dalam konsep-konsep yang lainnya termasuk konsep malaikat. Ini yang pertama. Pertanyaan kedua? Oh iya, Pak Abu Raisa bekerja kepada orang kafir, ya. Selama orang kafir itu secara zahir tidak menunjukkan sikap memerangi kaum muslimin, ya, maka tetap kita boleh bermuamalah, walaupun hatinya pasti benci ke kaum muslimin, tidak ridho. Sebab Allah menyatakan walan tardha ankal yahud walan nasar hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Semua orang Yahudi dan Nasrani begitu dalam hatinya. Nah, sekarang sikap kita tergantung sikap lahiriah mereka. Kalau lahiriah mereka tidak memerangi, ya, secara lahiriah. Kalau batinnya pasti benci. Tidak akan ridho kepada kita. Tapi lahiriahnya tidak memerangi kita, tidak mengusir kita, maka kita boleh bermuamalah. Boleh saling pinjam meminjam, saling jual beli, termasuk juga umpamanya bekerja. Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Nah, jadi walaupun pasti dalam hatinya benci kepada kaum muslimin, tapi lahiriahnya menunjukkan perbuatan baik, kita juga berbuat baik lagi. Boleh, ya. Selama akidah kita dan ibadah kita tidak dirusak oleh orang kafir yang bekerja sama dengan kita itu. Umpamanya kalau Pak Abu Raisa tadi bekerja di orang kafir, lalu gak boleh sholat, gak boleh jumatan, ya jangan. Itu yang pertama. Kalau umpamanya mereka sengaja umpamanya ya menghalang-halangi ibadah kita dengan perbuatan, tidak dengan kata-kata, umpamanya mereka sengaja memelihara anjing agar kita tidak bisa sholat di tempat dia gitu. Atau umpamanya perbuatan-perbuatan lain yang menyebabkan kita gak bisa ibadah. Maka ya gak boleh bekerja di tempat seperti itu. Jadi kalau semua pekerjaan yang ditugaskan kepada kita tidak mengganggu ibadah, tidak merusak akidah, dan mereka menunaikan janji kesepakatan dengan kita, kita tetap boleh bekerja sama dengan mereka. Walaupun tidak afdol tentu saja. Kalau umpamanya kita bekerja terus membuat si orang kafir tersebut kaya raya dengan pekerjaan yang kita lakukan demi dia, maka itu ada madarat yang mungkin muncul. Secara hukum itu dibolehkan selama dia tidak memerangi kita, tapi tidak afdal. Lebih utama kita untuk bekerja kepada sesama muslim. Begitu Pak Abu Raisa, wallahu a'lam. Silakan. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita kembali angkat. Ada penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Abu Rian di Awiligar, Pak. Abu Mangga. Rian, Mangga, di Awiligar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafika barakallah. Sebatas manakah seorang anak berbakti kepada orang tua, karena yang di masyarakat kita tuh ada yang seperti sungkeman kayak gitu. Jadi intinya seorang anak haruskah boleh setelah sholat mencium tangannya gitu, atau saudara sepupu atau adik ipar kita boleh mencium tangan setelah sholat gitu. Iya. Mungkin segitu dulu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abu Rian di Awiligar, barakallahu fik. Birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua oleh Allah diperintahkan secara umum. Adapun caranya, rinciannya tidak ada. Makanya kembali kepada uraf, kepada kebiasaan yang tidak bertolak belakang dengan syariat. Apapun yang bisa membuat orang tua senang, bahagia dengan cara-cara yang tidak menyimpang dari syariat, maka dibolehkan. Umpamanya dengan cara kita bersilaturahmi, kalau itu maslahat. Dengan cara memberikan bantuan, makanan, pakaian, atau uang, atau apapun. Dengan cara umpamanya menanyakan kabarnya, walaupun untuk zaman sekarang hanya lewat SMS atau telepon. Dengan cara-cara yang membuat senang dan tidak bertolak belakang dengan syariat. Maka itu dibolehkan. Jadi apa yang oleh syariat dijelaskan hanya secara umum, tanpa merinci, maka rinciannya kembali kepada kebiasaan. Selama kebiasaan itu tidak bertolak belakang dengan syariat. Seperti memuliakan tamu. Bagaimana cara memuliakan tamu? Tidak ada rincian. Kembali kepada kebiasaan di tempat kita. Dan kebiasaan itu di setiap tempat berbeda-beda. Kadang-kadang di satu tempat umpamanya itu dianggap sopan, di tempat lain dianggap tidak sopan. Dan sebaliknya. Ya, kembali kepada uruf di daerah masing-masing. Adapun kalau kebiasaan atau uruf atau adat tersebut bertolak belakang dengan syariat, walaupun dianggap baik, maka tidak boleh. Contohnya apa? Contohnya sungkeman. Kenapa? Karena ada unsur ruku atau sujud atau dalam bahasa tauhid disebut dengan sebutan khudu. Khudu artinya tunduknya badan kepada sesama makhluk. Dan ini tidak boleh. Kalau tunduknya badan kepada makhluk itu diniatkan ibadah, maka itu syirik. Tapi kalau tunduknya badan kepada sesama makhluk diniatkan untuk menghormat, menghargai, menunjukkan sopan santun, maka itu maksiat. Karena apa? Karena tetap bersopan santun dengan cara yang merusak tauhid tidak boleh. Khudu, tunduknya badan adalah nau' min anwa'il ibadah, la yajuzu sarfuha illa lillah. Salah satu jenis ibadah yang tidak boleh tujukan kecuali kepada Allah SWT. Oleh karena itu yang namanya sungkeman pasti kan nama, kata orang Sunda mah tapak deku, berlutut. Kepada sesama makhluk maka tidak boleh. Ya. Adapun mencium tangan orang tua atau orang yang dianggap lebih tua atau kepada guru maka dibolehkan. Ini tidaklah tidak terlarang. Para ulama melakukan itu kepada guru-guru mereka. Bahkan di beberapa negeri di Timur Tengah, cara menunjukkan hormat itu dengan mencium keningnya. Mencium kening atau mencium ubun-ubun dari orang yang kita hormati, kita hargai tersebut. Maka itu uruf yang berlaku di kalangan pusat dari ajaran Islam di daerah Timur Tengah, baik itu Saudi Arabia, di Kuwait, di Yordania, dan seterusnya. Yang apabila para murid bertemu dengan guru-guru mereka, mereka mencium mungkin keningnya atau mungkin juga ubun-ubunnya. Maka itu tidak ada disalahkan oleh seorang pun ulama. Karena itu uruf yang bagus dan tidak bertolak belakang dengan syariat. Tidak ada satu kaidah pun yang melarang hal itu. Tidak mengandung unsur umpamanya pengkultusan, tidak mengandung unsur umpamanya khudu penyembahan atau penghormatan yang bertolak belakang dengan syariat, maka itu dibolehkan. Adapun dengan cara tapak deku atau berlutut dalam bentuk sungkeman, maka itu ada unsur khudu, ada unsur merunduk atau merendah secara fisik kepada sesama makhluk. Kalau itu sekali lagi diniatkan ibadah, maka itu syirik. Karena ibadah hanya kepada Allah. Tapi kalau itu diniatkan dalam rangka menghormat, maka itu maksiat. Adapun di zaman dahulu, syariat zaman dahulu membolehkan menghormat dengan cara sujud. Seperti diperintahkannya sujud para malaikat dengan iblis kepada Adam. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghormat. Dibolehkan. Seperti sujudnya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Kepada Nabi Ya'kub. Di dalam Al-Quran disebutkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghormat. Seperti juga sujudnya saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Dalam rangka menghormat. Yaitu syariat zaman dahulu dibolehkan. Adapun di zaman Nabi Muhammad SAW, syariat itu tidak bolehkan. Nabi bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha." Seandainya aku berhak memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, pasti akan aku perintahkan seorang wanita agar sujud kepada suami. saking besarnya hak suami tersebut atas istrinya. Jadi seandainya Nabi berhak, akan diperintahkan istri-istri itu untuk sujud kepada suami. Tapi karena tidak berhak dan tidak boleh, maka beliau tidak memerintahkan istri untuk sujud kepada suami. Oleh karena itu, maka terlarang untuk ruku atau sujud kepada sama makhluk. Walaupun dalam rangka apa? Menghormat. Bukan dalam rangka ibadah. Ya. Berdasarkan hal itu, maka kalau dalam bentuk sungkepan yang ada unsur berlutut, ya, khudu, maka tidak boleh. Adapun dalam bentuk mencium tangannya, maka dibolehkan. Termasuk juga mencium keningnya atau mungkin mencium ubun-ubunnya kalau kebiasaan di daerah itu menyatakan itulah cara menghormat orang lain. Seperti yang terjadi di daerah-daerah Timur Tengah, menghormati dengan cara mencium keningnya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya akan kami bacakan pertanyaan yang datang dari pendengar radio kita FM Cirebon, dari Abu Fahmi di Evakuasi Cirebon. Assalamualaikum Ustaz, apakah hadis tersebut ini sahih katanya? Yakni bunyinya, apabila seorang muslim mengunjungi saudaranya sesama muslim, seolah-olah ia berjalan di taman surga hingga ia duduk. Bila sudah duduk, rahmat Allah akan menaungi dirinya. Bila berkunjung di pagi hari, 70 ribu malaikat mendoakan dirinya hingga sorenya. Bila berkunjung di sore hari, 70 ribu malaikat mendoakannya hingga pagi harinya. Demikian Ustaz. Iya. Siapa? Abu Fahmi di Evakuasi Cirebon. Evakuasi Cirebon. Barakallahu fiik. Hadis yang tadi itu bukan dalam rangka berkunjung, tapi dalam rangka melayat orang yang sakit. Hadis tersebut diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bahwa Ali menyatakan mendengar Rasul sallallahu bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahul muslim masya fi khurafatil jannah hatta yajlisa. Fa idza jalasa gamaratuhur rahmah. Fa in kana ghuduwatan shalla 'alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Wa in kana masaan shalla 'alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha." Kata Rasul SAW, apabila seorang laki-laki melayat, disebut ada akhahul muslim, melayat saudaranya sama muslim, maka dia itu seolah-olah sedang berjalan di taman-taman surga yang penuh berlimpah buah-buahannya, sehingga dia duduk. Maka apabila dia duduk, maka malaikat rahmat akan tercurah kepadanya. Kalau itu dilakukan pagi hari, akan ada 70 ribu malaikat yang mendoakan sampai sore. Apabila dilakukan pada sore hari, ada 70 ribu malaikat yang mendoakan sampai subuh. Jadi, tentang melayat orang yang sakit bukan berkunjung biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad, juz pertama halaman 81. Juga Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Bab fadlul iyadah, bab keutamaan melayat orang sakit. Dan sanad dari Ali bin Abi Thalib ini dhaif dengan sanad seperti ini. Juga Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam hadis dalam kitab sunannya, tapi riwayat Imam Ibnu Majah ini inilah yang sahih. Sehingga keseluruhan hadis tersebut hadisnya sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami, hadisnya nomor 695, dan hadis itu sahih berkaitan dengan melayat orang sakit bukan hanya berkunjung biasa. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari pendengar Radio Raja Bandung dari Bapak Tarijo di Sukajadi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kenapa malaikat dimatikan? Bukankah malaikat tidak akan dihisab? Terus yang keduanya, apakah mengusap muka dalam sholat ada hadisnya? Dan benar ada di dalam kitab Jurumiyah? Syukran, jazakallah khair. Jurumiyah. Bapak Tarijo di Sukajadi, barakallahu fiik. Kenapa para malaikat dimatikan? Bukankah tidak akan dihisab? Ya, Pak Tarijo, dimatikannya bukan dalam rangka dihisab, tapi dalam rangka menunjukkan, menjelaskan tafarrudnya Allah dalam hal keabadian. Tafarrud itu esa. Ya, bahwa Allah satu-satunya yang tidak pernah mati. Hidupnya Allah tidak diawali oleh kematian, juga tidak diakhiri oleh kematian. Adanya Allah tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh ketiadaan. Beda dengan malaikat. Sebelum diciptakan mereka tidak ada. Lalu diciptakan. Setelah diciptakan Allah akan mematikan kembali, akan mematikan mereka. Lalu akan menghidupkan kembali mereka. Tidak untuk dihisab. Tapi untuk apa? Pertama dimatikannya mereka tadi untuk menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya yang terus hidup, yang tidak akan pernah mati. Selain Allah mati. Sebagaimana ayat-ayat yang tadi dijelaskan, ya. Jadi bukan dalam rangka dihisab. Itu yang pertama. Kedua, apa kedua tuh? Mengusap. Apakah betul ada mengusap wajah setelah sholat? Tidak ada, Pak. Sampai Al-Iz bin Abdussalam menyatakan tidak ada la yaf'aluhu illa jahilun. Tidak ada yang akan melakukan hal itu kecuali orang yang jahil tentang sunnah. Benarkah kitab itu, apa keterangan itu ada dalam kitab Jurumiyah? Gak nyambung, Pak. Masalah itu masalah fikih. Sedangkan kitab Al-Ajurumiyah itu kitab yang berisi tentang nahu, tentang tata bahasa Arab, tentang gramatika bahasa Arab. Hanya berisi kaidah-kaidah dalam masalah nahu. Bukan menjelaskan masalah cara-cara ibadah. Kalau ada orang umpoh itu ada dalam kitab Jurumiyah, itu orang asal bunyi aja ngomongnya, ya. Asal bicara aja ngomongnya. Asal nama kita mungkin pernah dengar kitab Jurumiyah dihubungkan dengan masalah sholat. Oh, ada di kitab itu. Itu gak nyambung. Kitab Jurumiyah adalah kitab yang berisi tentang ilmu nahu, tentang kaidah-kaidah dalam gramatika bahasa Arab. Kalau masalah ibadah, enggak ada di sana, Pak, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kami persilakan kepada para pendengar Radio Raja Bandung yang akan bertanya melalui telepon. Kami buka di line telepon di nomor 022-868-62637. Baik bagi para pendengar Radio Raja Bandung, Radio Kita FM Cirebon maupun juga Radio Albayan Cianjur. Untuk selanjutnya pertanyaan melalui SMS Ustaz dari Abi Muti. Assalamualaikum Ustaz, saya Abi Muti di Taman Sari mau tanya tentang malaikat Harut Marut yang mengajarkan sihir kepada manusia. Iya, siapa Abu Muti di Taman Sari? Taman Sari, barakallahu fiik. Tentang malaikat Harut dan Marut sudah pernah kita bahas, ya. Bahwa malaikat Harut dan Marut ini dua malaikat yang Allah tugaskan ke muka bumi. Untuk apa? Oleh Allah ditugaskan untuk mengajarkan sihir. Dengan syarat diberitahukan dulu dua hal. Pertama, bahwa mereka itu fitnah atau ujian. Yang kedua, sihir itu kufur. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanyalah fitnah. Maka janganlah kamu kufur dengan mempelajari sihir ini, ya. Maka tugas yang Allah berikan kepada malaikat Harut Marut disebutnya tugas kauni dan bukan tugas syar'i. Sama aja dengan umpamanya nanti akan kita terangkan dalam bab interaksi malaikat dengan manusia. Bahwa yang menggerakkan tubuh manusia itu sebenarnya malaikat. Kita umpamanya mengangkat tangan, ketika kita mengangkat tangan kita merasa ini kita murni, kita berbicara. Tapi siapa yang memproses semuanya itu? Itu malaikat. Apapun yang ingin dilakukan oleh manusia, baik menggerakkan badan, ya, termasuk berjalan, loncat, lari, berbaring, duduk, itu kita memiliki keinginan, tapi seluruh keinginan kita itu diprosesnya lewat tubuh kita oleh para malaikat. Nah, ketika orang mau sujud, ke patung, mau berbuat syirik. Ya, mau berbuat syirik. Apakah para malaikat yang memproses gerakan tersebut tidak mau melakukan, jangan-jangan ini perbuatan syirik kepada Allah. Nanti kalau kita lakukan ta'awun alal ismi wal udwan, akhirnya orang itu tidak bisa sujud, apakah begitu? Enggak, tetap diproses. Karena tugas yang Allah berikan kepada malaikat itu namanya tugas kauni. Tugas yang berkaitan dengan apa ya yang terjadi di alam ini. Yang orang-orang sekarang menyebutnya dengan hukum alam. Dengan sebutan hukum alam. Itu tugas kauni. Walaupun orang itu mau berbuat syirik, mau membunuh sesama, mau membunuh orang Islam, mau menyembah umpamanya kepada patung, atau menghujat Allah Azza wa Jalla dengan omongannya, mau menginjak Al-Quran dalam rangka menghinakannya, tetap oleh para malaikat diproses. Tetap dilakukan. Akhirnya perbuatan itu apa? Terjadi. Itu namanya tugas kauni, bukan tugas syar'i. Nah, termasuk malaikat Harut dan Marut ditugaskan secara kauni, yang tidak bisa ditolak, untuk mengajarkan sihir. Tapi sebelum mengajarkan sihir, memberi wanti-wanti, jangan kufur. Kami ini hanyalah fitnah, hanya ujian bagi kalian. Kalau tuh ada orang yang ngeyel, kekeh mau, ya lakukan. Beri apa namanya, ajarkan sihir. Sehingga ketika Harut dan Marut mengajarkan sihir, dia taat kepada Allah karena demikian perintah Allah kepada dia. Adapun penjelasan yang menyatakan bahwa Harut Marut itu dua malaikat yang durhaka di langit, kemudian dihukum oleh Allah dengan cara diturunkan ke muka bumi, lalu mengajarkan sihir, itu kisah yang dusta dan tidak masuk baik akal kita ataupun kaidah syar'iyah. Apalagi diceritakan bahwa Harut Marut ini bermaksiat dengan seorang wanita di langit namanya Zaharah. Kemudian karena kemaksiatan itu oleh Allah dihukum ke dunia. Ini kisah-kisah yang diada-adakan. Kisah yang sumbernya dari riwayat Israiliyat yang sama sekali tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan kaidah syar'iyah. Adapun akal, mana ada di langit wanita yang namanya Zaharah. Ya, tidak ada manusia bisa hidup di langit. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat sudah kita jelaskan enggak ada, enggak punya syahwat. Mereka enggak makan, enggak minum, enggak tidur, dan tidak diciptakan berpasang-pasangan. Mereka tidak disifati dengan sifat laki-laki ataupun perempuan. Bagaimana bisa punya syahwat kepada manusia, kepada wanita? Oleh karena itulah, maka ini cerita yang dusta, yang dikarang-karang untuk memperseru kisah tentang Harut dan Marut. Apapun kaidah syar'i yang bertolak belakang dengan riwayat atau kisah tadi adalah Allah menjelaskan berkali-kali dalam Al-Quran bahwa malaikat itu tidak ada yang maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat walaupun sekejap, selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Malaikat itu diciptakan dalam keadaan maksum, terpelihara dari dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, malaikat Harut Marut ya, ditugaskan oleh Allah memang untuk itu. Sebagai ujian bagi manusia. Agar mereka itu jangan kufur. Tetapi kalau ada orang yang kekeh, maka Allah merintahkan kepada Harut dan Marut untuk mengajarkan. Ketika Harut dan Marut mengajarkan sihir kepada manusia, apakah dia durhaka kepada Allah? Tidak. Karena perintah Allah demikian. Malah kalau umpamanya dia enggak mau, wah jangan. Maka dia berdosa. Sebagaimana umpamanya para malaikat dan iblis disuruh sujud oleh Allah kepada Adam. Para malaikat mau sujud, kalau iblis enggak mau. Durhaka iblis. Gitu ya. Walaupun perintahnya apa? Perintahnya sujud kepada Adam. Walaupun umpamanya hujah iblis, saya enggak mau sujud kepada selain engkau ya Allah. Walaupun begitu, tetap dia durhaka. Karena tidak melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka Harut dan Marut bukanlah dua malaikat yang durhaka, yang maksiat, sama sekali bukan. Tapi itu malaikat yang memang Allah tugaskan turun ke muka bumi dalam rangka mengajarkan sihir. Dan tugas Allah kepada dia bukanlah tugas syar'i tapi tugas kauni. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya dari pendengar radio kita FM Cirebon, dari Abu Abdillah di Cirebon. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya tentang Ya'juj dan Ma'juj. Apakah di kaum tersebut tidak ada seorang nabi yang diutus untuk mendakwahi mereka? Bukankah Ya'juj dan Ma'juj juga manusia? Siapa? Abu Abdillah di Cirebon. Abu Abdillah di Cirebon, barakallahu fik. Iya. Ya'juj dan Ma'juj oleh Allah Azza wa Jalla diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah menceritakan tentang kisah Dzulqarnain, yang para ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan ini nabi, sebagian lagi menyatakan bukan. Sudah ada sejak zaman dahulu. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia. Ya'juj dan Ma'juj adalah anak turunan Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Yang sudah ada sejak lama, sejak dahulu sampai akhir zaman, dan sekarang masih terkurung di suatu tempat oleh benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain, yang membuat mereka itu tidak bisa keluar dari kurungan tersebut. Dan suatu saat di akhir zaman nanti Ya'juj dan Ma'juj akan mampu keluar. Mereka terus menggali-menggali terowongan agar bisa keluar. Tapi pas umpama sudah hampir ujung seberang sana, keburu malam, lalu mereka katakan besok kita lanjutkan lagi, pulang lagi. Akhirnya pulang, lalu Allah menutup kembali lubang itu seperti sedia kala. Besoknya digali lagi dari awal. Pas mau sampai tembus ke sana, keburu malam, kata mereka besok kita lanjutkan. Terus begitu. Begitu mereka pulang, oleh Allah ditutup seperti sedia kala. Terus. Sampai akhirnya pada saat mereka sudah tiba saatnya dikeluarkan oleh Allah, mereka mengatakan besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Pakai insya Allah. Dan setelah pakai insya Allah, mereka pulang dan lubang itu tidak ditutup lagi oleh Allah. Dibiarkan seperti sebelumnya, dan esok harinya tinggal dilanjutkan, akhirnya tembus ke sana dan mereka bisa keluar dari kurungan mereka. Timbul pertanyaan, apakah tidak ada nabi? Di kalangan Ya'juj dan Ma'juj tidak ada nabi. Karena nabinya sama dengan nabi kita semuanya. Termasuk di zaman Nabi Muhammad SAW, ada enggak Ya'juj dan Ma'juj? Yang tentu saja sudah ada. Tapi di mana? Wallahu alam. Kita tidak tahu. Dan pasti Allah menetapkan adanya hikmah di balik semuanya itu. Ya'juj dan Ma'juj nanti akan keluar pada zaman setelah terbunuhnya Dajjal laknatullahi alaih. Ketika Nabiullah Isa alaihissalam masih hidup. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, lalu seluruh dunia ini dipenuhi dengan keadilan, terapkan hukum yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, lalu setelah itu barulah keluar Ya'juj dan Ma'juj. Sampai Nabiullah Isa pun menyingkir ke pegunungan untuk menghindari mereka. Ya, itu seperti itu kisah Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran atas jawabannya. Kami kembali ingatkan kepada para pendengar Radio Raja Bandung untuk bisa juga bertanya melalui telepon di nomor 022-868-62637. Silakan kepada para pendengar Radio Raja Bandung, Radio Albayan maupun juga Radio Kita FM Cirebon. Belum ada telepon lagi yang masuk, Ustaz. Kembali kepada SMS yang datang dari Umu Aulia di Blok Ranca di Batu Jajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas Nabi Adam turun ke dunia, apakah iblis juga turun ke dunia? Terus yang jadi turunan manusia ke dunia adalah Nabi Adam. Kalau turunan jin, apakah dari iblis, apa dari golongan bangsa apa? Syukran jazakallahu khair. Iya. Ummu Aulia barakallahu fik. Iya. Dua-duanya diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, diusir. Baik iblis termasuk Adam alaihi salatu wassalam diturunkan ke muka bumi ini. Adam dan Hawa kemudian beranak pinak, punya anak yang banyak, kemudian sampai seperti sekarang jumlah manusia mungkin entah berapa miliar, termasuk kita turunannya. Iblis sudah kita jelaskan termasuk bangsa jin. Fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Semua malaikat sujud kepada Adam ketika diperintahkan kecuali iblis. Iblis itu dari bangsa jin. Dan dia durhaka kepada perintah Allah. Jadi iblis ini bangsa jin. Dan bangsa jin juga menikah. Bangsa jin juga punya anak, punya cucu. Bangsa jin persis sama dengan kita dalam semua itu. Mereka berkeluarga, mereka juga punya pasangan, mereka punya anak. Mereka juga makan, mereka minum, mereka tidur, dan mereka juga mati. Dan mereka juga tentu saja punya rasa takut. Baik kepada Allah Azza wa Jalla ataupun kepada sesama jinnya ataupun kepada manusia. Manusia-manusia yang beriman adalah manusia yang paling ditakuti oleh mereka. Manusia-manusia yang takwa adalah manusia yang paling ditakuti oleh mereka. Nah, jadi iblis karena bangsa jin, ya dia punya pasangan. Dan punya melahirkan banyak anak-anak dari kalangan bangsa jin. Dan anak-anak mereka lah yang kemudian jadi setan. Akan tetapi, karena jin juga sama diciptakan untuk ibadah dengan manusia kepada Allah Azza wa Jalla, di kalangan jin ada juga yang beriman. Adapun jin-jin yang berimannya, mereka tidaklah disebut syaitan. Dalam surah Al-Jin Allah menyatakan, wa inna minna solihun wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami itu ada orang yang soleh, tapi ada juga yang tidak soleh. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Dalam ayat lain dikatakan, wa inna minnal muslimun wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslim, ada juga yang tidak. Ada yang durhaka. Di kalangan para jin seperti itu. Maka yang durhakanya inilah setan. Adapun yang mukminnya, maka mereka jin-jin yang mukmin. Mereka ahli ibadah. Mereka sama dengan manusia, suka mengaji. Mereka juga suka sholat. Mereka juga saum. Mereka juga baca Al-Quran. Dan mereka juga mendengarkan kajian-kajian seperti yang dilakukan oleh manusia. Mungkin di kalangan para jin ada yang mendengarkan siaran Radio Roja ini. Dan di kalangan jin banyak yang hadir di majelis-majelis pengajian. Dan bagaimana pola pikir mereka sangat bergantung dari majelis pengajian yang mereka ikuti. Kalau umpamanya mereka duduk di majelis kita, ya seperti kita pemahamannya. Kalau mereka umpamanya duduk di majelis sufi, ya seperti sufi. Kalau mereka duduk di majelis syiah, ya jadi syiah. Di kalangan mereka juga mungkin ada juga syiahnya. Tergantung kepada mereka, kepada siapa mereka itu belajar. Ya, demikianlah tentang penjelasan iblis dan turunannya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran atas jawabannya, Ustaz. Ada penelpon yang masuk. Dari Pak Mulyono. Assalamualaikum Pak Mulyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Margahayu Pak ya, bukan Kopo Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Saya mau bertanya. Silakan. Kemarin pulang dari Al-Qurqon, sorenya ikut pengajian di masjid lain. Iya. Dan ininya temanya ada yang masalah jenazah. Nah, ada yang disalah tahu jamaahnya, tanya Pak, nah, kalau jenazah itu dimakan ada diadanya dan tidak, kita yang tidak diadani itu ininya hukumnya bagaimana? Yang benar yang diadani gitu. Terus saya nyambung Pak, saya melihat sendiri yang memakamkan jenazah di Baki itu tidak diadani, tidak dikumati langsung di ini makam. Oh, itu tidak mengikuti imam, tapi itu imam yang lain itu. Bagaimana itu Pak yang benar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fik. Tapi Pak Mulyono, yang menjadi ukuran benar tidaknya sesuatu bukan Imam Syafi'i, bukan tradisi, tapi siapa? Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apakah ketika Nabi SAW menguburkan para sahabatnya diadzankan apa enggak di kuburannya? Enggak ada Pak satupun riwayat. Ketika Nabi SAW meninggal dikuburkan oleh para sahabatnya, ada yang adzan apakah tidak? Tidak ada. Kalau umpamanya yang diadzankan benar, yang tidak diadzankan salah, berarti Nabi dan para sahabatnya salah gitu? Terbalik. Nabi dan para sahabatnya pasti benar. Karena Nabi SAW itu dibimbing dengan wahyu. Itu yang pertama. Jadi yang benar yang tidak diadzani. Kedua, ini yang suka ngarang-ngarang. Kata siapa Imam Syafi'i mengadzankan mayit yang akan dikuburkan. Dalam kitab apa Imam Syafi'i berpendapat demikian? Saya ada buku tentang beberapa akidah al-Imam Syafi'i yang langsung diambil dari kitab-kitab karangan Imam Syafi'i. Kita nanti akan kita jelaskan cuplikan-cuplikan dari pendapat Imam Syafi'i. Atau kita akan membahas buku akidah Imam Syafi'i. Termasuk dalam masalah apa? Dalam masalah penguburan jenazah. Ada sebuah buku kecil yang berjudul Asyirku wa wasailuhu inda ulama'i syafi'iyah. Syirik dan penyebabnya menurut para ulama syafi'iyah. Itu kecil buku itu. Dan sudah diterjemahkan, saya sendiri yang menerjemahkan. Dan sudah diterbitkan. Bisa di dalamnya dibahas tentang perbuatan-perbuatan syirik yang banyak dilakukan orang di kuburan. Perbuatan syirik dan kebidahan yang banyak dilakukan oleh orang di kuburan dan ketika menguburkan jenazah. Itu semua pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i. Itu tidak ada yang menyatakan diadzankan. Jadi banyak orang yang ngaku-ngaku Syafi'i, tapi tidak sesuai dengan penjelasan Imam Syafi'i dalam kitab-kitab mereka. Asal nyebut, ini Imam Syafi'i juga seperti itu. Coba kita tanya, dari mana tahu Imam Syafi'i begitu? Ada enggak dalam kitabnya? Kitab apa? Juz berapa, halaman berapa? Yuk kita buka. Benar enggak? Penjelasan yang ada dalam kitab-kitab yang diterangkan oleh para ulama tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak menganjurkan, mengadzankan mayit ketika akan dikuburan sama sekali. Karena tidak ada nas tentang hal itu. Tidak ada hadis tentang hal itu. Oleh karena itu, kalau umpamanya Pak Mulyono nanti hadir lagi, tanya kepada Ustaz itu, Pak Imam Syafi'i mengadzankan mayit itu di kitab apa, juz berapa, halaman berapa, yuk kita buka. Kalau dia nanti catat oleh Pak Mulyono. Kalau dia menyebutkan nama kitabnya, tulis, ya, nanti sampaikan ke saya. Kita akan cari dan kalau umpamanya ada di itu, di kitab yang dia sebutkan, kita fotokopi, kita terjemahkan, kita berikan lagi kepada beliau. Ya. Oleh karena itu, tidak boleh sembarangan mengatasnamakan Imam Syafi'i yang agung seperti itu untuk memperkuat pendapatnya, padahal Imam Syafi'i tidak berpendapat seperti itu. Begitu Pak Mulyono, wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan ada penelpon lagi dari Pak Sobari. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kita parbut, Pak. Mohon, kita parbut, Pak. Mangga. Iya. Ku bahasa Indonesia, Paknya, aya orang Jawa anu ngiring hupingkeun. Oh, ini, Pak. Bisa guling, saya kan masih termasuk asing gitu. Iya. Nah, waktu tempoh hari saya mengumpulkan jamaah-jamaah dari pengajian yang bukan sunnah. Lalu saya ngobrol. Masalah begini ngobrolnya. Pertama kata saya, bagaimana kalau kita ganti kalimat-kalimat yang sehari-hari kita pakai. Apa katanya? Seperti kalimat nuhun, ganti jazakallahu khairan katsiro. Yang begitu. Terus punten ganti dengan kalimat salah, assalamualaikum. Bagaimana kata saya begitu? Katanya alangkah enaknya kata saya kalau begitu. Kata dia, itu katanya dari kapan kalimat itu, malah itu kata gurunya, guru saya di sini. Itu yang satu. Yang kedua, saya di pengajian sunnah, tapi saya bilang begini, kalau saya sepanjang ngaji di sunnah, di Depok, di Bekasi, di Bogor, di Cianjur, di Bandung, nggak satu wanita dengan laki-laki, kok gimana kalau di sini bersatu? Kata saya, bagaimana kalau dipisah? Kata dia, kata kiainya, Nabi juga begini, cuman ibu-ibu di belakang, katanya begitu. Nah, itu katanya dari Muhammadiyah. Nah, terus saya, apa itu Muhammadiyah? Apa itu Persis? Itu Pak, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sobari di Saguling. Barakallahu fik. Ya. Ada dua pertanyaan ya. Pertama, mengganti istilah-istilah nuhun dengan syukron, jazakallahu khaira, punten dengan salam dan seterusnya. Taib. Ya, ini termasuk salah satu syiar. Ya. Syiar Islam itu lebih terasa apabila kalimat-kalimat tadi itu disebar. Ya, jadi begitu orang berbuat baik kepada kita, kita doakan dengan syukran wa jazakallahu khaira. Ketika bertemu, salam, assalamualaikum. Kalau ada orang yang bertanya sejak kapan? Ya, sejak zaman Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, la tadkhul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Afala adullukum ila syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsis salam bainakum. Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum beriman. Kalian tidak akan disebut beriman sebelum saling mencintai. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkan salam. Sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus hakul muslim alal muslim khamsun wa fi riwayatin sittun. Kewajiban seorang muslim kepada muslim lainnya 5, yang lainnya ada menyatakan 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu dengan dia, salam kepadanya. Oleh karena itulah, sejak kapan? Ya, sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus disebarkan ini. Harus apa? Ditebarkan salam, karena salam bisa saling menyebabkan kita saling mencintai. Bahkan ada bahkannya nih. Salam inilah yang membuat orang-orang Yahudi zaman dahulu itu dengki kepada umat Islam. Karena apa? Karena mereka menginginkan salam tapi sudah keduluan sama orang-orang Islam. Akhirnya apa? Akhirnya mereka itu dengki. Sebagaimana ya dijelaskan dalam salah satu hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, disebutkan bahwa Rasul SAW bersabda, ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadukum ala salami wa ta'min. Tidaklah orang-orang Yahudi hasad kepada kalian terhadap sesuatu seperti hasadnya mereka kepada kalian dalam hal salam dan amin. Karena apa? Salam ini syiar. Dilakukan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Ketika bertemu, termasuk juga ketika berpisah. Assalamualaikum sambil berteriak. Assalamualaikum. Terlebih kalau umpamanya terasa banget kita berada di tengah-tengah orang kafir, di negeri kafir, di Amerika, di Eropa, atau di negara Asia yang kafir. Kemudian terdengar ada orang, assalamualaikum. Ademnya luar biasa. Syiar Islam itu terasa. Ya. Jadi itu bagus. Untuk menyebarkan salam sebagai syiar, termasuk umpamanya membiasakan ketika ditolong orang, kita mendoakan dengan jazakallahu khair. Itu kebaikan. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, apabila seorang berbuat baik kepada kamu, maka doakan kebaikan untuknya. Dengan menyatakan jazakallahu khair. Semoga Allah membalasmu dengan banyak kebaikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur baur antara laki dan perempuan. Bagaimana kalau pengajian? Ya betul. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada pengajian di masjid antara laki dan perempuan. Yang ada adalah sholat. Jadi sholat laki-laki di depan, wanita di belakang, memang tanpa hijab di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau Nabi selesai berkumpul ya untuk menyampaikan ayat atau hadis selain khutbah Id gitu ya, maka tidak pernah ada percampuran antara laki dan perempuan. Yang ada adalah seorang wanita datang kepada Rasul sallallahu ya meminta agar Nabi selesai mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada beliau. Lalu kata Nabi sallallahu ijtami'na fi yaumi kadza fi makani kadza. Berkumpullah kalian di hari anu, di tempat anu. Lalu para wanita berkumpul di hari dan tempat yang ditentukan. Lalu Nabi SAW datang ke sana mengajari para wanita secara khusus. Jadi dipisah. Majlisnya dipisah. Tidak pernah disatukan. Kecuali dalam sholat. Adapun dalam sholat kan tidak berhadap-hadapan. Semuanya menghadap ke arah kiblat. Laki-laki ke depan, wanita juga ke depan. Tapi Nabi SAW sudah mewanti-wanti kepada para wanita agar para wanita seusai sujud jangan dahulu bangkit dari sujud sebelum para laki-laki sujud. Sebelum para laki-laki bangkit dari sujud maksudnya. Sebelum para laki-laki bangkit, wanita jangan bangkit duluan. Ya. Oleh karena itu, ini dalam rangka apa? Dalam rangka menghindarkan adanya fitnah, adanya madarat dari hal itu. Jadi hanya sholat. Adapun pengajian tidak pernah. Ya. Nah, adapun sekarang dipisah. Lalu orang tadi menyatakan, itu mah Muhammadiyah dan Persis. Itu orang ngarang-ngorong juga, Pak Sobari. Ya, kenapa ngarang-ngorong? Pertama, ya kalau Muhammadiyah sama Persis hanya apa namanya organisasi. Ya, hanya organisasi saja untuk apa namanya memberikan satu payung hukum atas seluruh kegiatan-kegiatan yang mereka ada-adakan, yang mereka adakan. Pengajiannya, pendidikannya, kesehatannya gitu ya. Dan yang menyelenggarakan kegiatan yang besar seperti itu harus memiliki badan hukum. Nah, akhirnya dibentuk organisasi seperti itu. Ya. Nah, adapun di mereka apakah pengajiannya betul dipisah? Enggak juga, ada yang dicampur baur gitu ya. Yang jelas itu bukan ciri khas seseorang. Bukan ciri khas suatu kelompok. Tapi inilah syariat. Agar apa? Agar kalau umpamanya laki dengan wanita bertemu di satu tempat walaupun untuk ngaji, maka saddud dari'ah atau menutup pintu-pintu keburukan, jangan sampai adanya saling bergesekan, apalagi saling bertatapan, apalagi umpamanya pagegeye kata orang Sunda ya apa? Pagegeye itu berdampingan antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Itu jadi ajang maksiat nantinya. Kita ngaji di masjid itu untuk membersihkan jiwa dari dosa, untuk meraih kesucian hati, menambah ilmu, meningkatkan iman, malah mengotori hati dengan cara antara laki dan perempuan gitu ya, saling tatap, antara laki dan perempuan saling senyum, antara laki dan perempuan saling berkomunikasi tanpa adanya penghalang. Ya. Al-Qur'an menyatakan, "Idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab." Kalau kalian mau bertanya atau meminta sesuatu kepada para wanita, mintalah dari balik hijab. Itu Al-Quran surah Al-Ahzab. Ayat Al-Qurannya jelas, ya. Hadis-hadisnya juga jelas. Nabi SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, la tudri nadratan nadra fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah." Hei Ali, janganlah kamu mengikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Karena pandangan pertama bagi kamu. Yang kedua bukan. Itu dosa. Nah, itu ada larangan-larangan menatap. Al-Quran menyatakan kul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki mu'min, hendaklah mereka menundukkan pandangan. Wanita juga kul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Hendaklah mereka juga menundukkan pandangan. Menunjukkan bertatapan antara laki dan perempuan haram. Dan mengusahakan agar tidak saling bertatapan dengan cara ada hijab, ada pemisahan, itu bagus. Aplikasi dari ayat dan hadis tadi. Oleh karena itu, ini bukan ciri khas suatu kelompok. Ini aplikasi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan ormas anu, organisasi Islam tertentu, yayasan tertentu, ciri khas kelompok tertentu. Bukan. Ini adalah aplikasi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu Pak Sobari, wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan yang datang dari pendengar radio kita FM Cirebon. Dari Raisa di Cirebon. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kiat-kiatnya meningkatkan akhlak kita kepada Allah dan sesama manusia? Dan bagaimana kiat-kiatnya untuk melawan bisikan-bisikan syaitan yang menyesatkan lagi merugikan? Apakah cukup dengan baca ta'awudz? Iya. Untuk meningkatkan kemuliaan akhlak, ada banyak kiat. Yang pertama, terus tuntut ilmu. Ilmu ini selain sumber penjelasan, selain sumber pengetahuan, juga pengundang hidayah. Dengan ilmu kita akan lebih kuat imannya. Dengan ilmu dorongan untuk beramal soleh lebih besar. Dengan ilmu daya tahan kita dalam menghadapi godaan insya Allah lebih kuat. Ya, itu yang pertama, dengan ilmu. Karena akhlak ini aplikasi dari ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Setiap ada ilmu dari Quran dan Sunnah yang kita sudah ketahui lalu kita amalkan, pengamalan dari Quran Sunnah itu pasti akan berwujud sebuah akhlak yang mulia, yang mengundang simpati siapapun yang melihatnya. Jadi terus cari ilmu. Dengan ngaji seperti ini, dengan mendengarkan penjelasan Radio Roja, dengan hadir di majlis pengajian dan seterusnya. Kedua, kiat juga berdoa tadi, iya perlu berdoa agar Allah memuliakan akhlak kita. Dengan berdoa umpamanya doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kemungkaran akhlak. Terus ada Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdini li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, berikan aku hidayah kepada kemuliaan akhlak, karena tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadaku kepada kemuliaannya selain Engkau. Dan palingkan aku dari keburukan akhlak, karena tidak ada yang bisa memalingkan aku dari keburukan akhlak kecuali Engkau. Ya, banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar Allah memuliakan akhlak kita. Maksudnya, agar Allah memberi hidayah kepada kita, agar kita memiliki akhlak yang mulia karena hidayah itu. Yang ketiga, gaul. Bergaullah dengan akhlak, orang-orang yang akhlaknya baik. Jangan bergaul dengan orang-orang yang akhlaknya buruk. Baik dalam tindakan, dalam kata-kata, dalam karakter, dalam sifat. Hindarkan. Nanti kita bisa terkontaminasi, teracuni, tertulari oleh keburukan akhlak mereka. Ya, jadi hindarkan bergaul dengan orang-orang yang akhlak-akhlaknya buruk. Hanya bergaul dengan orang-orang yang akhlaknya mulia. Ya, itu yang ketiga. Terus yang keempat, nah ini juga yang kita tidak boleh untuk kita abaikan agar kita memiliki kemuliaan akhlak adalah dengan cara mempelajari sirah para nabi, para solihin, para sahabat, para ulama, para wali Allah, para auliaullah azza wa jalla. Keagungan akhlak mereka itu bisa meluluhkan hati orang-orang kafir, orang-orang sesat yang keras. Oleh karena itulah maka semakin banyak kita mempelajari sirah, sejarah, biografi para ulama, akan banyak memberikan inspirasi yang besar bagi kita, yang agung. Dan ini akan mendorong kita untuk memiliki akhlak. Ya, begitu, wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Yana di Cirebon. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mengalami bisikan setan yang kalau sampai saya ucapkan atau lakukan bisa mengkufurkan dan membatalkan syahadat. Saya takut sekali, apakah saya berdosa? Bagaimana cara menghadapinya? Ya, itulah was-was ya. Kalau umpamanya ada muncul fikiran dan fikirannya kufur, maka pertama kita ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, kita palingkan fikiran kita, berfikir hal-hal lain. Ya, berpikir tentang keagungan Allah, berpikir tentang alam kubur, berpikir tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, berpikir tentang hal-hal yang positif. Jangan fokuskan pikiran kita mengikuti bisikan setan yang tadi. Ya, cepat ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sambil dihayati, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu was-was dari setan, itu bisikan setan, ya. Jadi cepat ta'awud, cepat palingkan pikiran kita kepada yang lain. Bila perlu cari orang untuk ngobrol, hal-hal yang positif. Orangnya orang yang berilmu, orang yang bisa memberikan nasihat. Kalau enggak, coba dengarkan kajian-kajian. Kalau enggak, coba baca Al-Quran, coba baca buku-buku yang bermanfaat. Insya Allah nanti pikiran kita akan dipalingkan dari bisikan setan yang membuat kita tadi merasa tergoda. Dan kalau diucapkan bisa kufur ya, wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Selanjutnya melalui WhatsApp dari pendengar Radio Raja Bandung dari Abu Hasna di Pasteur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah Rasulullah langsung masuk surga atau mengalami alam kubur dan seterusnya juga? Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu saja masuk dulu alam kubur. Semua nabi, rasul juga masuk ke alam kubur. Adapun ke surganya nanti setelah kiamat, ya. Dan orang yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat yang pertama kali masuk surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi nabi dan para nabi yang lain juga ke alam kubur. Di mana alam kuburnya? Di Ar-Rafiqul A'la. Sebagaimana ucapan Nabi ketika di akhir hayatnya, Nabi disodori, apakah mau hidup terus beberapa tahun lagi ataukah akan meninggal kemudian masuk ke Ar-Rafiqul A'la. Kemudian Nabi SAW, Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, aku memilih ar-rafiqul a'la. Kemudian beliau meninggal. Ya. Nah, sudah pernah kita jelaskan bahwa ruh manusia di alam kubur itu terbagi kepada 4 bagian. Pertama adalah golongan para nabi, para rasul. Mereka ada di ar-rafiqul a'la. Jangan tanya di mana dan bagaimana, jangan tanya. Itu masalah gaib. Yang kedua, orang-orang mukmin yang soleh. Mereka di alam kubur mengalami nikmat kubur. Dan orang mukmin yang soleh ada 2 bagian. Pertama, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, ruhnya akan berwujud burung-burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Ketiga, orang mukmin yang soleh tapi tidak mati syahid. Mereka akan menjelma menjadi burung yang bergelayutan di taman-taman surga. Bedanya yang kalau yang tadi berterbangan ke sana kemari. Kalau ini cuma bergelantungan. Yang keempatnya, orang mukmin yang berdosa besar, ahli maksiat. Nah, orang seperti ini akan mengalami azab kubur sesuai dengan jenis dan kadar dosanya. Dan golongan yang kelima, orang-orang yang non-muslim. Orang kafir, orang musyrik, agama selain Islam, pasti mereka itu akan mengalami apa yang disebut dengan azab kubur dengan kadar azab yang jauh lebih dahsyat dibanding orang mukmin yang maksiat tadi. Begitu, wallahu a'lam bishawab.